kamu akan mendatangkan yang lebih baik atau yang semisalnya. Berarti kadang-kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lupa. Kadang-kadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lupa itu karena sifat kemanusiaan beliau. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lupa mengerjakan sholat dua rakaat, sebenarnya sholat itu empat rakaat, beliau hanya mengerjakan dua rakaat. Kadang-kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lupa dalam sholat, beliau tidak mengerjakan tasyahud yang pertama, seperti yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Buhayna dalam Baitul Imam Bukhari. Namun terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sesuatu memang karena hikmah yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla pula. Nah, memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lupa terhadap ayat tersebut atau terhadap sesuatu itu disebabkan karena ada hikmah yang dikehendaki oleh Allah. Bahkan suatu ketika Nabi Alaihi Salatu Wassalam ingin menyampaikan Lailatul Qadar, akan tetapi setelah itu dilupakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebabkan karena adanya pertengkaran antara dua orang Muslim, masing-masing mengangkat suaranya, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadinya hendak menyampaikan malam apakah Lailatul Qadar itu, akhirnya lupa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inni kharajtu li'ubdhirakum Lailatul Qadr thumma talaha rajulan wa rajulan. Naam. Tarufi. Ya. Diangkat pengetahuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa asa yakuna khairan. Semoga itu menjadi kebaikan dari kalian. Illa insyaAllah, kecuali memang dikehendaki oleh Allah sehingga Rasulullah SAW lupa terhadap ayat tersebut. Sebutkan dalam tafsir, illa insyaAllah mimma qadat hikmatuhu ayyusiyahu limaslahatin ya'lamuha. Kecuali berdasarkan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal yang telah ditetapkan oleh hikmah, hikmahnya di mana Allah menjadikan nabinya rupa karena satu kemaslahatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Nah, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha mengetahui yang nampak dan apa yang tersembunyi. Innahu subhanahu ya'lamul jahra minal qawli wal amali wa ma yakhfa minhuma, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui yang nampak dari ucapan dan amalan dan yang tersembunyi dari keduanya, menunjukkan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sampai pada ayat yang ketujuh ya Allah.